Fida. Hah, iya Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Makasih loh Fida, wis mau mampir di channelku. Hah, iya sama-sama. Fida, TikTokan ayo. Tapi nyanyi ambek TikTokan iki lho sing ngene-ngene iku lho. Apa iki? Kok kayak sing ngene-ngene iku lho ya. Ya wis lah, ya lah. Wis ayo Om. Ayo. Dua tahun ngana setinggal ngana pikir bertahan basiksa basiksa basiksa lagi mati rasa rasa mau mati ingin mati ingin mati. Suka main